بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله di zaman kita sekarang ini kita menyaksikan adanya fenomena yang cukup mengkhawatirkan. Fenomena yang membuat banyak kaum muslimin wal muslimat, terutama pemuda dan pemudi umat Islam, mengalami perubahan, penyimpangan-penyimpangan pada akidah mereka, pada ideologi mereka, pada kesolehan mereka, dan pada akhlak mereka. Kita hidup di masa yang di dalamnya penuh dengan mazahir asyar, mazahir al-fasad, mazahir al-inhiraf. Banyak fenomena-fenomena kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan, dan penyimpangan-penyimpangan. Kita melihat banyak dari kalangan umat manusia pada umumnya dan kaum muslim pada khususnya, mereka terjatuh di dalam beragam kekufuran-kekufuran, ucapan-ucapan yang kufur, tindakan-tindakan yang kufur, ideologi pemahaman yang kufur, disampaikan, diucapkan, dilakukan bukan lagi sembunyi-sembunyi, tetapi terang-terangan. Juga belum lagi kita melihat dan menyaksikan banyak kaum muslimin secara khusus yang masuk di dalam abwab al-inhiraf, pintu-pintu penyimpangan yang jumlahnya begitu banyak. Kita melihat mereka-mereka yang memiliki semangat dalam beragama, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, terjatuh dalam berbagai macam syubhat, dalam berbagai macam al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ideologi-ideologi yang sesat, masuk pada salah satu firqah dari firqah-firqah al-dhalah yang saya tadi. Ini yang punya semangat dalam beragama. Semangat beragama tanpa ilmu akhirnya menyimpangkan mereka dari as-siratul mustaqim, masuk pada abwabul inhiraf, pintu-pintu penyimpangan. Ada yang Mu'tazilah Aqlani, ada yang Sufi Itsna Asyari, ada yang Haroki, ada yang Hizbi, macam-macam. Mereka yang punya semangat dalam beragama tanpa ilmu, rata-rata masuk pada yang satu ini. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, banyak dari kalangan umat manusia atau kaum muslimin secara khusus yang awam, yang juhala, dengan jahilnya mereka, mereka masuk dalam abwab, pintu-pintu kemungkaran, pintu-pintu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam bentuk kemungkaran. Dan itu merata di mana-mana, dikerjakan dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi. Barakallahu fikum. Pembunuhan-pembunuhan, begal-begal, terang-terangan di mana-mana. Tindakan kemungkaran terkait dengan masalah narkoba di mana-mana, khamr di mana-mana, perjudian di mana-mana, riba di mana-mana. Terkait dengan akhlak yang tercela juga merupakan mazahir tersendiri, fenomena tersendiri yang menimpa kaum muslimin, terutama pada pemuda-pemudi kaum muslimin. Akhlaknya semakin rusak, tingkah lakunya semakin rusak, adab-adabnya semakin rusak. Intinya jauh dari bimbingan Islam yang benar, jatuh dalam berbagai macam abwabus syahawat, bab-bab syahwat. Ini semuanya fenomena yang tidak mungkin bisa kita pungkiri. Kita ada di suatu zaman, suatu masa yang di dalamnya penuh dengan kerusakan, kejelekan, kejahatan, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nyata. Ihwanatina azakumullah, wa asbabu dhalika kathirah. Dan sebab terjadinya fenomena yang tersebut di atas itu sangat banyak. Sebab sangat banyak. Ada sababun qadari, ada sababun ghairu qadari, ada sabab-sabab yang itu merupakan takdirnya Allah Azza wa Jal yang tidak mungkin dielakkan, pasti terjadi. Artinya Allah mentakdirkan pada umat ini banyak di antara mereka yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mentakdirkan pada umat ini akan muncul di tengah-tengah mereka suatu masa, zaman yang penuh dengan kerusakan-kerusakan tadi. Sunnatullah pada hamba-hambanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Innal Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah, beliau menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, isbiru, isbiru, sabarlah kalian, tabahlah kalian, teguhlah kalian, kokohlah kalian. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ. Sesungguhnya, tidaklah datang suatu masa melainkan yang setelahnya itu lebih jelek dari sebelumnya. Yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Hingga kamu nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Kamu tidak akan mati. Riwayat ini barakallahu fikum menggambarkan kepada kita sunnatullah pada hamba-hambanya. Yaitu ketika masa semakin jauh, zaman semakin jauh dari masa-masa wahyu, dari masa-masa kenabian, maka akan terjadi padanya kejelekan-kejelekan, kerusakan-kerusakan, penyimpangan-penyimpangan. Lebih jelek daripada masa-masa sebelumnya. Hingga berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu zaman, suatu masa ketika semakin jauh dari masa nubuah, kejelekan di mana-mana. Kejahatan merajalela. Fitnah menyebar. Fallahul musta'an. Ini sunnatullah yang tidak mungkin dirubah. Pasti akan kita alami. Barakallahu fikum. Nah, juga dalam banyak riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan akan terjadi pada akhir-akhir umat ini yang namanya fitan, yang namanya fitnah-fitnah yang begitu besar. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, badiru bil a'mali fitana ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Yang artinya, hendaklah kalian bergegas, berlomba-lomba beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti serpihan-serpihan malam yang gelap, pagi hari orang itu mukmin, sorenya kafir, atau sorenya mukmin, paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia. Ini kabarnya Rasul, dan pasti akan terjadi kondisi yang seperti ini. Banyak fitnah. Fitnahnya samar, datang silih berganti, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin dahsyat, seperti potongan-potongan malam yang gelap, banyak memakan korban, banyak orang berubah, pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, paginya kafir. Akan terjadi yang seperti ini. Dan itu terjadinya di akhir-akhir masa. Ketika semakin jauh dari masa-masa nubuah. Dan apa yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW terjadi pada zaman kita sekarang ini. Fallahul musta'an. Fallahul musta'an. Belum lagi banyak hadis yang lainnya yang memberitakan akan terjadi beragam fitnah pada umat ini. Satakunu fitan. Nanti akan ada yang namanya fitnah-fitnah. Akan ada yang namanya fitnah-fitnah pada umat ini. Ini namanya sababun qadari. Ya, sabab yang terkait dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Allah mentakdirkan pada umat ini akan terjadi yang namanya fitnah, muncul yang namanya kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan, dan penyimpangan-penyimpangan. Banyak fitnah, banyak makan korban. Maka tidak mungkin dielakkan. Sababun qadari. Namun di sana barakallahu fikum, ada asbab-asbab yang lain selain ketetapan takdirnya Allah Azza wa Jal. Sebab terjadinya beragam fenomena-fenomena penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Di antara asbabnya adalah al-ikhtilaf wal-iftiraq. Terjadinya perselisihan dan perpecahan-perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kathratul ikhtilafi wal iftirak. Banyaknya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Pihak-pihak yang menyelisihi al-haq. Pihak-pihak yang mufaraqah, yang berpisah, yang berpecah dari al-haq. Itu banyak. Bukan semata-mata banyak, besar. Akhirnya masing-masing pihak membuat firqah sendiri-sendiri. Firqah fulaniyah, firqah allaniyah, firqah ini, firqah itu. Begitu banyak perpecahan, begitu banyak perselisihan, begitu banyak firqah-firqah yang ada. Ini yang membuat kebanyakan kaum muslimin terpelanting di dalam penyimpangan. Ini pula sebabnya kenapa umat Islam banyak pada mereka terjadi fenomena penyimpangan-penyimpangan yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada. Dikarenakan banyaknya al-firqah dhalah. Firqah-firqah yang sesat, perpecahan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini nyata pada hadis iftiraqil ummah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan umat yang akan terpecah menjadi 73 firqah, semua dalam neraka jadi jurus satu. Beliau mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semua di neraka kecuali satu. Yang 72 finnar artinya menyimpang, sesat, enggak di atas sunnah. Mereka ini bertebaran di mana-mana, berada di tengah-tengah kaum muslimin, mendakwahkan penyimpangannya, mendakwahkan kebatilannya, sehingga banyak memakan korban dari kalangan kaum muslimin dengan asbabnya mereka tadi. Allahul musta'an. Kathratul iftiraq wal ikhtilaf. Kathratul firaq dhalah. Banyaknya firqah-firqah yang menyesatkan. Ditambah lagi barakallahu fikum, asbab yang lain ialah banyaknya di tengah-tengah kaum muslimin yang namanya la'imatul mudhillun, para tokoh-tokoh penyesat umat, para tokoh-tokoh penyesat umat. Dan ini yang sangat dikhawatirkan menimpa umat ini. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, akhwafu ma khafu alaikum al-a'immatil mudhillun, al-a'immatil mudhillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian nanti ialah para imam-imam, tokoh-tokoh penyesat umat, meliputi al-matbu' yang diikuti, al-muta' yang ditaati, al-ma'bud yang disembah, yang diibadai. Mereka semua ini menyesatkan umat, al-a'immah al-mudhillun, tokoh-tokoh masyarakat, orang yang dikatakan alim, para imam, para pembesar, tetapi penyesat umat. Yang ini lebih dahsyat lagi efeknya, lebih banyak lagi korban berjatuhan dengan adanya mereka. Wallahul musta'an. Sehingga sekali lagi dengan asbab yang kedua ini, kita menyaksikan berbagai macam penyimpangan muncul, keanehan muncul, ideologi yang sesat muncul, barakallahu fikum, luar biasa. Dengan adanya barakallahu fikum al-a'immah al-mudhillin, barakallahu fikum. Di sisi yang lain, kita menyaksikan kaum muslimin, barakallahu fikum, mereka ini jahiluna bi amri dinihim, mereka adalah orang-orang yang jahil, yang tidak memahami tentang perkara agama mereka, diliputi oleh kejahilan tentang perkara agama, sehingga beragam penyimpangan, beragam kesesatan laris manis tengah-tengah mereka, lijahlihim. Para imam-imam al-mudhillin, tokoh-tokoh penyesat umat, memiliki ruang dan tempat di tengah-tengah kaum muslimin, dianggap sebagai tokoh, dianggap sebagai alim, dan segala macamnya, itu juga enggak lepas dari jahilnya kaum muslimin tentang perkara agamanya. Sehingga klop. Perselisihan banyak, perpecahan banyak, firqah-firqahnya banyak yang menyimpang, masing-masing firqah punya dai-dai, memiliki upaya mengkampanyekan dakwahnya, tambah lagi ala imal mubillun, banyak bermunculan tokoh-tokoh penyesat umat, dai-dai penyesat umat, ditambah lagi kaum musliminya pada umumnya juhala, awamun nas. Maka semakin dahsyat, semakin mengerikan fenomena-fenomena penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Bahkan kita sudah masuk pada zaman yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnah begitu dahsyat dan kondisi terbalik. Sunnah diyakini bid'ah, yang bid'ah penyimpangan diyakini sebagai perkara sunnah. Orang-orang di zaman sekarang melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, tindakan yang mungkar dianggap biasa. Bahkan banyak yang memujinya, bahkan banyak pula yang menyupport dia. Minimal dianggap biasa. Allahul musta'an. Sementara yang menyuarakan al-haq atau mengingkari kemungkaran-kemungkaran tadi dianggap aneh. Dianggap aneh, sok suci, munafik dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Ini perkara yang begitu nyata ikhwan fillah azakumullah. Dan di antara sebab terjadinya beragam penyimpangan-penyimpangan, munculnya fenomena inhiraf akidah, inhiraf pada amalia ibadah, inhiraf pada akhlak wal muamalah wal adab, sampai inhiraf penyimpangan pada akhlak dan adab, di antara sebabnya barakallahu fikum ialah apa yang disebut dengan medsos, lengkap dengan dunia mayanya. Barakallahu fikum. Medsos, media sosial dengan ragam yang banyak, lengkap dengan dunia mayanya. Medsos ya harus pakai dunia maya supaya cepat. Wallahul musta'an. Ini juga termasuk fenomena sebab yang paling besar, yang paling banyak memberikan andil terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan ideologi, kerusakan pemahaman dan pemikiran, kerusakan akhlak, kerusakan adab. Hancurnya sebuah generasi, hancurnya sebuah bangsa dan negara, ini di antaranya al-i'lam wal internet, medsos dan internet. Wallahul musta'an. Nama ikhwan disebutkan oleh para ulama ketika mereka berbicara tentang asbabu inhirafi syabab, sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan kepada pemuda-pemudi Islam. Disebutkan asbab kathirah, asbab yang cukup banyak. Di antara sebab yang disebutkan ialah al-i'lam wal-internet, medsos dan dunia maya. Disebutkan wa min asbabil inhiraf al-i'lam wal internet, termasuk sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang ada medsos dan dunia maya internet. Kathirun min wasailil i'lam sababun azimun min asbabil inhiraf binawaihi. Banyak sekali dari media-media sosial, media-media yang ada, sebab yang begitu besar, yang begitu agung, dari munculnya sabab-sabab penyimpangan dengan dua macamnya. Penyimpangan syubhat dan penyimpangan syahwat. Ini. Faminha ma huwa muhtammun bi bayani syahwat wa tahyijil gharaiz wa itharatil awatif al munfalitah wa hadmil haya. Di antara media-media tadi ada yang begitu perhatian fokus menjelaskan beragam syahwat, perkara syahwat, menjelaskan perkara-perkara yang bisa membuat orang itu mesum, perkara-perkara yang membuat banyak pemuda dan pemudi menjadi meningkat dirahinya terkait dengan perkara syahwat. Ada yang begitu semangat, begitu fokus untuk menghancurkan rasa malu dari kaum muslimin. Wallahul musta'an. Ini sebagian media. Media-media maksiat. Media-media mesum. Media-media kemungkaran dan kefasikan dengan beragam maksi yang ada. Fallahul musta'an. Wa fiha ma huwa muhtammun bi bayani syubuhati wa ifsadil qulub wa zar'il wa zail ahqad wa taq'idil qawa'id allati tufsidul qulub. Dan pada media-media tadi ada media-media yang begitu perhatian fokus menyebarkan syubhat-syubhat, perkara yang merusak hati, menebarkan kebencian-kebencian, membuat kaidah-kaidah yang merusakkan hati, merusakkan persaudaraan. Wa tub'idun nasa an tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan umat manusia, menjauhkan kaum muslimin dari tariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang berikutnya lagi. Media-media yang betul-betul dipakai untuk mengkampanyekan beragam syubhat. Kekufuran dengan beragam bentuknya. Kesyirikan dengan beragam bentuknya. Bid'ah-bid'ah dalam beragam bentuknya. Ideologi yang sesat menyesatkan dengan beragam bentuknya. Luar biasa. Naam. Ada pula barakallahu fikum yang mengumpulkan dua-duanya, media syahwat dan media syubhat. Media syahwat dan media syubhat. Ada pula bahkan yang memang media kufur sengaja dan khusus itu media dibuat untuk menebarkan kesyirikan, perdukunan, sihir dan yang lain-lainnya. Yang ini khusus menebarkan filsafat, pemahaman-pemahaman kufur, liberal dan yang lain-lainnya. Luar biasa. Semuanya ada. Semuanya ada. Lengkap di zaman kita sekarang ini. Dari mulai yang tingkatannya menyasar kaum intelektual. Yang menyasar kaum intelektual. Menyasar orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cendikia. Menyasar awamun nas. Menyasar anak-anak. Menyasar pemuda, pemudi Islam. Masing-masing dengan kampanyenya sendiri-sendiri. Imma syahwat wa imma syubhat. Fallahul musta'an. ini sesuatu yang tidak mungkin diingkari. Barakallahu fikum. Maka di antara sabab terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada kaum muslimin, di antaranya adanya media-media sosial ini dengan internetnya yang disalahgunakan oleh para penggunanya, barakallahu fikum. Dan secara real barakallahu fikum, yang mayoritas adalah pengguna-pengguna yang salah dalam menggunakannya. Fallahul musta'an. Kalau bisa kita lihat, menyebutkan poin-poin mara bahaya, ya, poin-poin mara bahaya, kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan yang ditimbulkan oleh yang namanya media sosial dan internet ini. Yang nyata, ikhwan. Yang pertama ialah idha'atul awqat. Menyia-nyiakan waktu. Untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan untuk perkara-perkara yang berbau dosa. Ini real. Orang itu kalau sudah memegang media ini, entah yang sekecil ini, dalam bentuk HP, atau yang segede ini, dalam bentuk laptop atau apa namanya, tablet atau pemana, hah, handphone, iya, HP, tablet, iPad, laptop, apalagi lebih kecil, hah, notebook dan segala macamnya itu, hah, kalau sudah yang namanya orangnya browsing, itu bisa tahan lama berjam-jam memelototi media tadi itu dengan tanpa kenal lelah. Jimatan. Loh kok, jawabannya kok jadi loyo gitu. Merasa atau? Iya. Jimatan. Luar biasa. Bukan berarti semua yang begini kemudian jelek semua. Enggak. Kalau menggunakan persentase, mayoritas pengguna media sosial dengan beragam bentuknya yang mesti gandeng dengan yang namanya dunia maya tadi itu kenyataannya. Bisa duduk berjam-jam, apalagi ada kopinya. Dan yang lain-lainnya itu bisa berjam-jam sekian lama berkutat itu, masya Allah, luar biasa, gak kapok blas, gak capek dah apa. Itu kalau urusannya semata-mata mubah, idha'atul awqat, sudah menyia-nyiakan waktu, terlalaikan dari perkara-perkara yang lebih manfaat, terlalaikan dari perkara yang lebih bermaslahat. Itu kalau dia buka mubah, ngobrol sana kemari, mikoncone, chatting, awet, masya Allah, ngirimnya cuma 1-2 kata, ya, ting, naam, ting, tung, tung, tung, tung, tung, tung, luar biasa itu sudah. Terus jalan itu, asik, ketawa-ketawa sendiri, sendiri, kadang berdiri, kadang duduk, kadang guling-guling, kadang barakallahu fikum sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nyemil, dan segala macamnya, tawa-tawa diri, asik gitu. Orang yang memandang dari jauh, inilah siapa ya? Ini orang yang akil atau orang yang mau akil? Nyata apa enggak nyata? Itu perkara yang mubah. Apalagi ketika barakallahu fikum digunakan untuk perkara-perkara yang batil. Perkara-perkara yang mungkar. Perkara-perkara yang mengandung unsur dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan semata-mata idha'atul mal. Bukan semata-mata idha'atul awqat. Bukan semata-mata menyia-nyiakan waktu. Tetapi dia al-wuku' sababul wuku' fil ma'asi wal munkarat. Sebab dia terjatuh dalam berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kalau sudah larinya ke arah sana, ada satu poin yang disebutkan oleh para pemerhati ini semua, yaitu kecanduan. Kecanduan. Ini ada kecanduan medianya. Kecanduan HP, kecanduan laptop, kecanduan notebook, kecanduan dari tablet, kecanduan medianya itu, kecanduan. Pokoknya pegang terus, dicekli terus ini. Kemana-mana dipegang terus, ke WC dipegang, sholat dipegang, tidur dikeloni. Kayak gitu ya, dibawa bantal soalnya, dibawa bantal, dikeloni begitu. Sebelum tidur main. Sampai elek, taruh. Bangun tidur, buka ini duluan. Matanya si KTN itu. Buka ini duluan. Kecanduan. Ini baru kecanduan alatnya. Yang lebih parah lagi adalah kecanduan terkait dengan apa yang dia lihat. Ini yang lebih mengerikan lagi. Lebih mengerikan lagi, barakallahu fikum. Ini sudah bukan lagi kecanduan yang semata-mata tercela, tapi kecanduan perkara-perkara yang mengandung unsur dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini wah lebih bahaya lagi kalau mau diteruskan efek-efek yang berikutnya dari poin-poin tadi terkait dengan kaum muslimin secara umum, apalagi umat manusia pada umumnya. Na'udzubillah. Kalau sudah begitu teng sudah wis. Alamat sudah itu. Mengerikan para kelompok. Idha'atul awqat. Menyia-nyiakan waktu. Kecanduan. Namanya al-idman. Sara mudminan biha. Dia menjadi pecandu medsos. Pecandu medsos. Tidak bisa hidup tanpa medsos. Ketika uangnya hilang. Biasa. Uangnya hilang jatuh. Berapa yang jatuh? 200 ribu. Tidak apa-apa, bisa cari lagi. Begitu media yang hilang, wah itu orang kalang kabut, kayak orang yang tidak pernah yang dehidrasi. Kayak orang kehausan, mencari minum dan segala macamnya, orang yang mabuk itu. Begitu bangun tidur cari, kok tidak ada? Loh, habis saya mana? Oh, gelisah itu. Mana? Bongkar bantalnya, bongkar spraynya, bongkar kasurnya. Kemana ini? Kok tidak ada ini? Wow, belum-belum sudah uring-uring di hari itu. Mana habis saya? Mana? Tidak tahu, taruh di mana. Wah, ini kayak orang kelimpungan. Ya Allah, besar. Cari. Padahal yang tasih diri. Ning tasidi. Allah musta'an, ada idman. Ketika ada yang ngambil punya dia, HP-nya dia dikerjain, dibawa pergi. Wah, marahnya minta ampun. Woi, kejar-kejar segala macam. Padahal hilang bisa beli lagi. Paling juga harganya paling juga segitu juga. Tapi kenapa? Sudah kecanduan dengan apa yang di dalamnya. Atau jangan-jangan ada isi-isi yang enggak beres yang akhirnya khawatir ada orang lihat malu-maluin. Allahul musta'an. Idha'atul awqat. Yang lainnya lagi. Ialah ini bicara secara umum ya. Ketika menggunakan media sosial yang secara bebas, Facebook dan segala macamnya itu ya kan, maka akan muncul yang kedua efek negatifnya at-ta'aruf ala suhbatis su. Dia mulai mengenal teman-teman yang jelek. Ya kawan-kawan baru, persahabatan baru, pertemanan yang baru. Apalagi dia tanpa kontrol, tanpa ada bimbingan, seorang diri masuk dalam dunia maya yang begitu luas, tak bertepi. Wah, berbahaya. Satu sisi beda jenis, sudah mengerikan. Itu anak yang tadinya gak ngerti jadi paham perempuan. Gara-gara apa? Medsos. Itu perempuan akhirnya jadi demen dengan laki-laki gara-gara medsos. Yang dibicarakan lawan jenisnya terus. Allahul musta'an. Kumpulan semi-semi ABG atau sudah ABG-ABG. Kalau sudah kumpul, yang dibicarakan fulana. Yang para akhwat-akhwat yang ABG-ABG yang dibicarakan fulan. Ini secara umum, apalagi kalau ada yang kena pada belabur ilmu mengerikan lagi ya ikhwan. Wahagata. Itu sudah sangat besar fitnahnya. Apalagi ketika teman-teman tadi itu orang yang jelek. Jelek akidahnya, jelek pada manhajiahnya, jelek pada akhlaknya, jelek pada adabnya, fasik orangnya, menyimpang orangnya. Fatal. Disinilah barakallahu fikum terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan pada pemuda-pemuda muslim. Terkena berbagai macam ideologi-ideologi yang sesat, yang menyesatkan. Asbab banyak. Di antaranya, dia masuk ke dunia maya tanpa bimbingan. Lagi semangat-semangatnya beragama, semangat-semangatnya untuk belajar din, main browsing sendiri, ketemu sebuah situs, tek, dia ambil, dia baca, wah, senang dia. Bergairah, semangat. Ternyata khawarij. Ternyata radikalis. Ternyata teroris. Kena. Atau orang yang fasik. Mengerikan dia. Kena. Akhirnya persahabatan dia penuh dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran ila akhirnya. Na'udzubillah. Ini suhbatus su. Orang menyimpang gara-gara ini. Profesi sendiri. Orangnya fasik menjadi ahli maksiat gara-gara ini. Yang dulunya masya Allah baik berubah drastis, memiliki teman-teman yang jelek gara-gara ini diantaranya. Allahul musta'an. Itu anak muda mengerti ragam dunia hitam gara-gara ini. Itu yang namanya wanita jatuh dalam lumpur-lumpur kenistaan dan kehinaan gara-gara ini. Kebanyakan gara-gara ini. Allahul musta'an. Kenapa demikian? Yang tadi itu ya ikhwan, dikarenakan masing-masing pihak dari kalangan orang kafir, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang yang sesat, dari kalangan orang yang ahli maksiat, dari kalangan orang fasik, itu mereka rame-rame mengkampanyekan apa yang ada pada mereka di media ini. Di media ini. Dan begitu dipermudah oleh mereka sehingga dengan gampang bagi siapapun untuk masuk ke dunia mereka. Apalagi semakin canggih ini. HP-nya semakin canggih, semakin gampang. Apalagi HP pinter, tawa pinter. Nah gitu ya. Nah, dikasih kode apapun langsung tampil semuanya. Kodenya sedikit, pus langsung. Tampil semuanya. Tinggal diambil. Mengerikan. At-ta'aruf ala suhbatis su' barakallahu. Kalau sudah kena poin yang ini, khalas. Maka akan muncul perkara yang sangat mengerikan. Za'za'atul aqa'id wa tashkiku fiha. akidah dia akan goncang. Dia akan mengalami keraguan-raguan dan kebimbangan akan akidah dia, akan prinsipnya dia, akan keimanan dia. Karena kena situs yang aromanya aroma kufur, aroma-aroma syirik, aroma-aroma liberal, dan segala macamnya. Ujungnya nanti ketika dia masuk badannya dan dia yakini, kafir, murtad dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Dan terjadi. Terjadi. Itu terkait yang paling fatal. Atau dia nanti akan masuk kepada ling-lingnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ling-lingnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. At-ta'aruf ala asalibil bid'ah wa ahliha bal wal irhabi wa ahlih. Dia akan mulai mengenali bagaimana cara-cara bid'ah, arul bid'ah, teror, terorisme dan segala macamnya dari situ. Khalas, sesat, munharif, bal, bahkan mungkin kafir ketika sudah kena suhbatus su tadi, teman yang jelek tadi. Ini yang terkait dengan syubhat, yang terkait dengan yang namanya syahwat. Al-gharaqu fi awhalid di'arati wal fasad. Dia akan tenggelam dalam lumpur kenistaan, ya, kemesuman dan kerusakan-kerusakan kemaksiatan. Hancur. Kalau dibicarakan lebih rinci, mengerikan, ya, sangat mengerikan. Kenapa? Sudah kena sohbatu su tadi itu. Tergantung su-nya sebelah mana. Kalau syubhat, menjadi ahli syubhat. Imma sesat, imma menyimpang, imma kafir. Ahli syahwat, imma ahli maksiat, imma fasik dengan ragam macam-macam maksiatnya. Yang ini zina, yang ini khamr, yang ini narkoba, yang ini pembunuhan, preman, yang ini begal, macam-macam. Hancur, rusak karena itu semuanya. Akhirnya terjadi yang namanya tadmirul akhlak. Yang berikutnya lagi, kerusakan-kerusakan moral. Wa nasrul radha'il, tersebarnya radhilah-radhilah, perkara-perkara yang rendah. Akhlak yang rendah, muamalah yang rendah, perbuatan yang rendah, semua yang hina. Itu muncul dari sana. Allahul musta'an. Jangan tanya kerusakan-kerusakan yang muncul setelah itu. Kalau pada anak-anak yang sedang belajar, belajarnya males. Merosot nilainya. Ini yang baru-baru kena, merosot nilainya. Sudah kena kecanduan media. Semangatnya loyo, semangat belajarnya loyo. Kepinginnya libur terus, senang nek libur. Menyendiri di kamar dengan media yang dia pegang. Bisa dia berjam-jam lamanya di kamar mengurung diri. Ngapain? Bermain dengan media tadi. Akhirnya membuat otaknya bebel, jendel, enggak cerdas. Ini yang mesti ringan-ringan terkait dengan dunia tarbiyah. Allahul musta'an, hancur. Jangan tanya lagi barakallahu fikum kerusakan-kerusakan internet terkait dengan masalah rumah tangga. Adanya orang ketiga, pihak ketiga dalam rumah tangga itu hampir rata-rata dari sini. Dari media-media tadi, apalagi yang bebas dengan tanpa kontrol. Adanya pihak ketiga. Ya nek tadut ngono gampang. Jelas ya. Tadut nak mau. Tapi yang namanya selingkuh senang dan indah katanya. Na'udzubillah. Dari sini. Keretakan-keretakan rumah tangga dari sini. Adanya perselingkuhan dari sini. Adanya yang aneh-aneh. Yang ganjil-ganjil terkait dengan urusan rumah tangga dari sini. Tidak mungkin dirinci sudah. Terlalu banyak anak kecil. Ya. Berbagai macam model ini, aneh-aneh. tidak ada sedikitpun dalam Islam perkara yang fasik, perkara yang sangat rendah, yang sangat hina, melebihi binatang bahkan. Gara-gara ini. Ini semuanya media. Semuanya media. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu banyak mafasidnya. Terlalu banyak kerusakan-kerusakannya. Kerusakan individu, kerusakan keluarga, kerusakan masyarakat, bahkan kerusakan bangsa dan negara. Nah, kalau masyarakatnya masyarakat internet, mereka sekarang bangga loh dengan bahasa kayak gitu. Apa mereka bilang? Netizen. Oh gitu, netizen. Terlalu fasih aduh. Netizen, ya wis. Netizen, ya wis. Nah kalau masyarakatnya seperti itu, hanya dikurung oleh layar, namanya ini, layar apa nih? Layar yang ada itu. Adanya di dunia khayal, di dunia tak berantah, segala macamnya. Bagaimana mungkin mau menjaga keutuhan masyarakatnya? Bagaimana mungkin mau menjaga keutuhan bangsa dan negaranya? Bagaimana mungkin bisa diajak untuk berjuang membela agama Allah? Bagaimana mungkin diajak berkorban membela agama Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Belum lagi barakallahu fikum, dia terkena penyakit kejiwaan. Amrad nafsiyah. Penyakit-penyakit kejiwaan dikarenakan media ini. Na'udzubillah min dzalik. Al-muhim kerusakan yang begitu besar. Maka media ini dimanfaatkan betul oleh orang-orang Yahudi, oleh kaum Nasrani, oleh kaum liberal, kaum Syiah Rafidah, dan segenap ashabul ahwa'i wal bid'ah untuk melancarkan dan mengkampanyekan penyimpangan masing-masing. Tahu mereka. Dan dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk membuat kaum muslimin menjadi umat yang rendah, umat yang hina, umat yang rusak akhlaknya, yang rusak adabnya, yang rusak ibadahnya, yang rusak ideologinya, menggunakan sesuatu yang mereka kecanduan dengannya, dengan tanpa harus kampanye jauh-jauh, cukup promosi barang yang baru setiap saat. Wah, ada yang baru, baru lagi, terus dikirim demikian, kemudian diisi dengan perkara-perkara yang mungkar tadi. Dimanfaatkan betul oleh musuh-musuh agama. Ada? Belum ya? Mama ikhwan. Ini yang terjadi. Dimanfaatkan betul oleh mereka. Yang orang-orang fasiknya memanfaatkan. Yang namanya ahli maksiatnya memanfaatkan. Yang orang-orang mesumnya memanfaatkan. Semuanya memanfaatkan media ini untuk merusak umat yang ada ini. Na'udzubillah min dzalik. Naam, sehingga sekarang ada fenomena generasi dunia maya, generasi internet. Rusak. Ada istilah-istilah kid zaman now. Kid itu anak kecil ya, anak kecil zaman now. Ada lagi namanya ABG zaman now. Ada lagi yang namanya pemuda zaman now. Ada lagi yang namanya netizen zaman now dan segala macamnya. Tambah bangga. Padahal sangat-sangat merusak. Ini media, jangankan untuk yang tua-tua. Ketika diberikan kepada bayi. Bayi ya, Ikhwan. Senengi pol. Ya apa ya? Senengi pol, pegang ini. Senang dia apa gitu. Apalagi ditujukan sama orang tuanya yang lucu-lucu, yang aneh-aneh tadi. Senang dia. Senang gitu. Akhirnya apa? Kecanduan tadi, media. Dikasih susu dot nek nyusu enggak mau. Dikasih HP langsung tangkap. Dotnya diambil, nangis bentar. Diam setelah itu. HP diambil, gulung-gulung, gulung-guming, nangis-nangis, mencari namanya HP. Wah, teriak-teriak, wah. Dikasih HP-nya, tawa lagi. Itulah yang mereka inginkan dengan kit zaman now. Naudzubillah min dzalik. Rusak. Rusak dalam semua sisinya. Ini yang nyata dalam kondisi kita sekarang ini. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh pemerhati-pemerhati dari kalangan kaum muslimin. Hatta dari kalangan orang-orang kafir mengeluhkan fenomena yang satu ini. Fenomena medsos dan internet yang mendampinginya. Fenomena yang ada. Masa banyak lagi yang lainnya, Evan. Menjamur yang namanya warung-warung wifi. Kafe-kafe wifi. Warung kopi, warkop-warkop wifi. Wah, itu ngopinya sak cingkir. Duduknya 5 jam. Enggak ada wifi, enggak rame. Non wifi sepi. Dengan wifi langsung, wow, luar biasa ya Pak, mengerikan. Al-Muhim, ini sesuatu yang gak mungkin dielakkan terjadi nyata, dan itu yang mayoritas terjadi pada umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya. Dan ini yang sangat kita khawatirkan terjadi pada ahlu sunnah wal jamaah salafi. Wallahul musta'an. Lebih parah lagi yang nanti nasihatullah adalah terkait dengan dunia ini yang dikhawatirkan oleh para ulama pihak-pihak yang menyalahgunakan media ini untuk perkara dakwah. Niatannya baik, tapi dia sungguhnya salah langkah, salah tariqah, salah uslub, tidak punya hikmah dan segala macamnya, maka melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan yang namanya dakwah ilallah, yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan sebutan ruwaibidah internet, yang pernah kita bahas juga di sini di Masjid Agung Bantul. Naam, di halamannya. Iya, bukan tadi di dalamnya. Ini juga sangat mengerikan sekali barakallahu fikum, adanya ruwaibidah internet. Orang yang tampil di dunia maya dengan nama-nama yang majhul, nama-nama majhul, kata nama samaran, kata nama kuniah dan segala macamnya. Wah, tampil merajalela, seakan-akan membawa nama dakwah, seolah-olah dia adalah Syekh Bilbasnya hari ini, zaman ini. Wah, luar biasa, jarah, ta'dil, hukum, fonis, wah, ila akhirnya posting, upload dan segala macamnya, update dengan tanpa hikmah, dengan tanpa basirah, dengan tanpa ilmu. Maka ini lebih fatal terkait dengan nama baik dakwatul sunnah, dakwatul haq, dakwatul salafiyah, barakallahu fikum. Maka ini semuanya sangat membahayakan. Sehingga di zaman sekarang ini sangat-sangat berbahaya sekali ketika seorang muslim, apalagi seorang pemuda, apalagi masih ABG, apalagi masih labil, seorang diri berselancar di dunia maya. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Maka ikhwan fillah jazakumullah, perlu untuk kita kasih reng-reng pengaman, bimbingan-bimbingan yang penting diperhatikan barakallahu fikum dalam menggunakan media yang ada ini, supaya ini media barakallahu fikum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk fungsi yang sebenar-benarnya, fungsi yang baik, dengan bimbingan para ulama kita digunakan untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dakwah ila sunnah, dakwah ila Islam, menerangkan keindahan-keindahan sunnah, keindahan-keindahan Islam, dipakai untuk membantah syubhat, syubhatnya ahlul bid'ah, syubhatnya orang-orang kafir, syubhatnya hizbiyin, dipakai untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan akhlak yang mulia, diambil media untuk memerdam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Allahul musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain, manfaat-manfaat daripada media yang ada ini ketika digunakan dengan sebaik-baiknya, mempermudah kita untuk komunikasi dengan family, dengan kerabat, dengan handai tangan, dengan teman, bisa digunakan sebagai media untuk koordinasi di sebuah tempat, untuk dakwah, untuk tarbiyah dan segala macamnya, bahkan bisa digunakan sebagai media untuk barakallahu fikum, memudahkan kita berkomunikasi dengan para ulama, dengan para masyayikh, dengan waktu yang sangat cepat. Nah, biaya juga lebih murah gitu ya. Nah, barakallahu fikum, langsung menuju ke mereka, komunikasi, as'ilah, wal ajwibah, fatawa, bimbingan-bimbingan, nasihat, terutama pada ayyamul fitan, kita langsung menghubungi mereka semua dengan cepat, dengan media-media yang ada, data dikirim dengan cepat, dokumen juga dengan tepat, informasi dengan cepat. Manfaat itu banyak. Kita tidak mengingkarinya, barakallahu fikum, tapi ingat, mafasidnya pun juga sangat besar. Sehingga perlu dikasih ketentuan-ketentuan, dhawabit-dhawabit yang cukup penting, supaya masing-masing kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya media yang ada ini, dan jangan menyalahgunakannya, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan pada maghrib nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan dhawabit, ketentuan-ketentuan penggunaan medsos, supaya media sosial ini dipakai untuk yang bermanfaat dan terselamatkan dari berbagai macam yang mudarat, barakallahu fikum. Sementara cukup, kita persiapan untuk maghrib, diteruskan kembali insyaallah pada maghrib nanti sampai selesai insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin, fadhlu hafizakumullah.